Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita akan membahas tentang hukum barter binatang. Hukum barter binatang. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Samurah bin Jundab dan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis yang pertama dari Samurah bin Jundab, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan, rawahul khamsa wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnul Jarud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang binatang dijual dengan binatang. Artinya apa? Barter binatang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang barter binatang nasi'atan secara tertunda. Yang satu diserahkan sekarang, yang satu menyusul. Rawahul khamsah, hadis riwayat yang lima, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Jarud. Riwayat yang lima itu siapa saja? Ahmad dan empat ashabus sunan. Dan hadis ini dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahannya, sebagian menilai sanadnya dhaif karena salah satu di antara perawinya adalah Hasan Al-Basri meriwayatkan dari sahabat, dan Hasan Al-Basri terkenal dengan mudallis, perawi yang tidak menceritakan siapa perawi sebelumnya, sehingga kemungkinan besar Hasan Al-Basri tidak mendengar langsung dari Samurah, tapi beliau mendapatkan hadis dari tabi'in yang lain tapi tidak diceritakan. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyujahiza jaisan fanafidat al-ibilu fa'amarahu an ya'khudha 'ala qala'isi sadaqati qala fakuntu akhudhu al-ba'ira bil ba'iraini ila ibilis sadaqah. Rawahu al-Hakim wal Baihaqi wa rijaluhu thiqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Amr untuk menyiapkan pasukan perang. Ternyata ontanya sudah tua-tua. Fa'amarahu, maka beliau perintahkan untuk mengambil qala isis sadaqah, onta-onta muda hasil zakat. Qala, kata Abdullah, fakuntu akhudul ba'ira bil ba'irain, maka saya menukar seekor onta yang masih muda dengan saya bayar dua ekor onta yang sudah tua. Ila ibilis sadaqah, dengan mengambil onta zakat. Rawahul khamsah, hadis riwayat Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi dan perawinya thiqat. Tayyib. Kita langsung masuk saja terkait fikih tukar menukar hewan dengan hewan. Seperti yang kita tahu bahwa benda ribawi ada 6. Dan dari 6 ini binatang tidak ada. Emas, perak, gandum sampai garam. Tapi di sini kita telah membaca sebuah hadis bahwa binatang masuk dalam kategori benda ribawi. Sehingga ketika binatang ditukar dengan binatang, kambing dibarter dengan kambing, dipersyaratkan harus dilakukan secara tunai. Hanya saja binatang dengan binatang boleh dipertukarkan ada kelebihan, namun harus dilakukan secara tunai. Karena itu kalau ada waktu penundaan, maka ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Kalau ada waktu penundaan, masuk dalam kategori riba nasi'ah. Benarkah kesimpulan semacam ini? Hadis yang tadi kita baca menunjukkan demikian. Dan hadis ini memiliki beberapa pendukung, di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang membarter binatang dengan binatang secara tidak tunai, secara nasi'ah. Yang satu ada sekarang, yang satu besok. Dan kesimpulannya wallahu alam, ulama berbeda pendapat apakah binatang dibarter dengan binatang itu wajib tunai ataukah boleh tertunda. Kita sebutkan dua pendapat yang ada di sana. Pendapat pertama, bahwa hewan jika dibarter dengan hewan wajib tunai sebagaimana umumnya benda ribawi. Dan ini adalah pendapat Hambali dalam salah satu riwayat, dan pendapat Hanafiyah, serta pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani, bahwa binatang jika ditukar dengan binatang maka wajib tunai, tidak boleh ada yang tertunda. Jika tertunda masuk dalam kategori riba nasi'ah. Pendapat yang kedua, bahwa binatang boleh dibarter dengan binatang secara mutlak tanpa ada aturan riba, sehingga boleh ada kelebihan, boleh juga ada penundaan. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah, pendapat sebagian Malikiyah, dan pendapat yang sahih dalam madzhab Hambali, serta pendapat Syekh bin Baz rahimahumullahul jami'. Dan pendapat kedua ini berdalil dengan beberapa praktek para sahabat, di antaranya yang pernah diceritakan oleh Rafiq bin Hadij radhiyallahu anhu, bahwa beliau membeli seekor unta dengan membayar dua ekor unta. Fa'atahu ahaduhuma, lalu beliau menyerahkan salah satu unta, kemudian beliau mengatakan, atika bil akhar ghadan rahwa, untuk unta satunya akan saya serahkan ke kamu besok dan insyaallah gampang. Sehingga di situ ada penundaan dalam transaksi antara unta dengan unta sebagaimana yang dilakukan oleh Rafiq bin Hadij. Beliau punya dua unta kecil, mau ditukar dengan satu unta besar. Kemudian ketika dilakukan barter, Rafiq bin Hadij baru menyerahkan satu. Kemudian beliau janjikan kepada temannya, yang satunya besok segera akan saya kasihkan kepada kamu. Berarti di situ ada apa? Penundaan. Dan ini dilakukan oleh sahabat Rafiq bin Hadij. Wa qala Ibnul Musayyib, dan kata Ibnul Musayyib, la riban fil hayawan al ba'ir bil ba'iraini wa syatu bi syataini ila ajalin. Tidak ada aturan riba untuk binatang. Boleh saja seekor unta ditukar dengan dua ekor. Boleh saja dua kambing ditukar dengan seekor kambing. Ila ajalin, dan batas waktunya bebas. Sehingga dalam masalah ini binatang tidak masuk dalam kategori benda ribawi. Ini pendapat siapa ini? Jumhur ulama selain Hanafiyah dan Hambali. Hambali ada dua pendapat, yang masyhur di kalangan Hambali melarang, dan yang kuat di kalangan Hambali membolehkan. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkan transaksi binatang dengan binatang secara barter tanpa ada aturan, baik tunai maupun kredit, baik ada kelebihan maupun sama. Dan hadis yang kita baca saat ini menurut jumhur adalah hadis dhaif, sebagaimana penilaian yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, amma qawluhu innahu nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan fahadha ghairu thabitin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli binatang dengan binatang, ini adalah riwayat yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya, karena riwayat ini tidak sahih, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur bahwa binatang tidak termasuk benda ribawi. Walhamdulillah. Selanjutnya kita akan membahas turunannya, yaitu transaksi tukar menukar daging dengan hewan. Bolehkah daging ditukar dengan binatang? Misalnya daging kambing ditukar dengan kambing. Ada 4 pendapat di sana. Bolehkah daging kambing ditukar dengan kambing? Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, apabila daging itu ditukar dengan yang sejenis, misalnya daging kambing ditukar dengan kambing, maka hukumnya dilarang. Hukumnya dilarang. Misalnya 30 kilo daging kambing, kebanyakannya 15 kilo daging kambing ditukar dengan seekor daging kambing, hukumnya dilarang. Karena ini termasuk goror. Sisi gorornya di mana? Tidak bisa diketahui apakah daging kambing yang hidup akan menghasilkan 15 daging sebagaimana yang dibayarkan. Bisa lebih, bisa kurang. Dan ini hukumnya tidak boleh. Ada sebuah hadis riwayat Malik dan Ad-Daruqutni serta Al-Hakim, dinyatakan oleh Sa'id Ibn Musayyib, beliau mengatakan, seorang ulama tabi'in mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il lahmi bil hayawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menukar daging dengan binatang. Sehingga kalau dilakukan tukar menukar antara daging dengan binatang yang masih hidup, hukumnya gharar, karena tidak diketahui berapa nilai dari berat masing-masing. Ini pendapat yang pertama. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan dalil ini, namun pendalilan ini termasuk pendalilan yang kurang tepat, karena hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menukar barter antara daging dengan binatang, dan itu mencakup umum, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Sehingga kalau tidak sejenis, seperti daging kambing ditukar dengan unta, hukumnya boleh. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Kalau sudah beda jenis, maka silahkan dibarter, terserah kalian. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Baik, kita ulangi. Menukar daging dengan binatang yang sejenis. Daging kambing dengan kambing, daging sapi dengan sapi. Apa hukumnya? Menurut pendapat yang pertama, ini pendapat Malik dan Imam Ahmad, hukumnya dikasih rincian. Jika sejenis enggak boleh, jika beda jenis boleh. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Sehingga praktek di tempat kita ketika kurban, ada sisa daging ditukar dengan kambing, maka ini tidak diperbolehkan karena di situ sejenis. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua. Boleh menukar daging dengan binatang tanpa aturan. Baik sejenis atau tidak sejenis. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan para ulama Hanafiyah. Mereka berdalil bi annahu ba'a malur riba bima la riba fihi. Karena di situ hakikatnya adalah transaksi antara benda ribawi dengan benda yang bukan ribawi. Menurut Hanafiyah, daging termasuk benda ribawi atau binatang termasuk benda ribawi. Sehingga ketika ditukar dengan daging bukan termasuk benda ribawi. Maka ini seperti transaksi antara daging dengan dirham atau daging dengan yang selain jenis daging. Ini pendapat siapa? Hanafiyah. Kemudian pendapat yang ketiga, tidak boleh menukar antara daging dengan hewan hidup secara mutlak. Dan ini pendapat Syafi'iyah, berdalil dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna jazuran nukhirat ala ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqusimat ala ashrati ajza. Faqala rajulun a'tuni juz'an minha bishatin. Faqala Abu Bakar la yasluhu hadha. Ibnu Abbas menceritakan ada unta yang disembelih di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu unta itu dibagi 10. Unta itu dibagi 10. Kemudian ada orang yang mengatakan, "A'tuni juz'an min habisyatin." Saya tolong minta satu bagian, nanti tak kasih kambing. Faqala Abu Bakar, lalu kata Abu Bakar, "La yasluhu hadza." Enggak boleh yang kayak gini. Ini enggak boleh. Ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Al-Baihaqi, namun sanadnya dhaif. Qala Syafi'i, kata Syafi'i, "La a'lamu li Abi Bakrin mukhalifan min as-sahabah." Saya tidak mengetahui ada sahabat yang lain yang menolak keterangan Abu Bakar. Pendapat yang keempat, at-tafsil, dikasih rincian. In urida bil hayawani al-lahmu fahadha la yajuz li'annahu ba'a lahman bilahmin min ghairi tamatsul. Dikasih rincian yang pertama, jika ada orang yang membeli hewan dengan bayar daging, barter antara hewan dengan daging, dan tujuan dia ketika dia mendapatkan binatang adalah untuk diambil dagingnya, maka hukumnya enggak boleh. Karena ini menukar daging dengan daging tapi tidak sama. Tapi kalau tujuannya untuk dibiarkan hidup, untuk dirawat, hukumnya boleh. Karena ini sama seperti orang menukar daging dengan selain benda ribawi, hukumnya boleh. Dan ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Baik, dipahami petanya? Coba kita ulang ya. Kita telah mendapatkan satu pelajaran. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa daging tidak boleh ditransaksikan dengan binatang yang hidup. Maka daging tidak boleh dibarter dengan binatang yang hidup. Hanya saja ulama beda pendapat dan mereka memberikan rincian. Pendapat pertama, kalau sejenis tidak boleh, kalau beda jenis boleh. Daging sapi ditukar kambing hidup boleh. Kenapa boleh? Karena beda jenis. Ini pendapat siapa? Ahmad dan Imam Malik. Pendapat kedua, bebas, enggak ada aturan. Sehingga mau beda jenis, mau sama jenis, mau beratnya sama, beratnya beda, enggak masalah. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat ketiga, dilarang secara mutlak. berdasarkan riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Ada orang yang mau menukar daging unta dengan kambing dan beliau melarangnya, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan beliau mensahihkan riwayat Abu Bakar tadi. Pendapat keempat, diberi rincian, boleh menukar daging dengan hewan yang sejenis maupun beda jenis, namun dengan syarat tujuannya ketika menukar daging dengan hewan, tujuannya hewan ini bukan untuk disembelih tapi untuk dibiarkan hidup. Misalnya kita dapat jatah kurban yang cukup banyak, 30 kilo, karena rajin jadi khatib, khatib sini, khatib sini, masing-masing masjid nyumbang hasil dari kurban. Kemudian kita kumpulkan saking banyaknya, terus kita tukar dengan kambing. Kalau tujuannya nanti untuk disembelih agar bisa diambil dagingnya, tidak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk dibiarkan hidup, mau dirawat, boleh. Dan ini pendapat siapa? Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Paham ini? Baik. Berarti semua pendapat ini sepakat kalau menukar daging dengan binatang enggak boleh, kecuali Abu Hanifah yang beliau membolehkan secara mutlak, enggak ada aturan. Sementara pendapat-pendapat yang lain melarang dengan beberapa batasan yang berbeda-beda antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dan penulis Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah tidak memberikan tarjih dari empat pendapat ini mana yang lebih mendekati, dan nampaknya beliau membiarkan bagi pembaca untuk kemudian menilai sendiri mana di antara pendapat ini yang lebih kuat. Selanjutnya, boleh enggak daging kambing ditukar dengan daging sapi? Daging dengan daging. Kalau tadi pembahasannya daging dengan hewan, sekarang daging dengan daging. Untuk daging dengan daging, jika sejenis, maka hukumnya tidak boleh kecuali sama timbangannya. Sehingga misalnya ada orang punya daging kambing ditukar dengan daging kambing, maka wajib sama kuantitas. Lungo apa Pak, wong sama kok tidak dipertukarkan? Mungkin bisa jadi beda lokasi, yang satu sambil, yang satu yang satu daging ini di tulang rusuk itu apa namanya, kalau kepala bukan daging ya, daging iga, yang satu sambil, yang satu daging iga. Saya butuh daging sambil, kamu punya daging iga, kita barter, boleh asal beratnya sama. Yang satu kambing tua, yang satu kambing muda. Yang punya muda suka yang tua, yang punya tua suka yang muda. Terus di barter, boleh enggak? Boleh. Asal sama. Tapi kalau ada kelebihan, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Masuk riba fadl. Berarti ulama memasukkan daging termasuk dalam kategori benda ribawi. Maka tidak boleh menjual 1 kilo daging kambing dengan 2 kilo daging kambing, mempertukarkan 1 kilo daging kambing dengan 2 kilo daging kambing. Tapi kalau beda hukumnya boleh. Ada orang punya daging kambing tapi dia enggak doyan, sementara tetangganya punya sapi seneng kambing, akhirnya dibarter antara daging sapi dengan kambing, adanya selisih hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, sekarang berarti kita punya tiga rincian ya, hewan ditukar dengan hewan, daging ditukar dengan daging, daging ditukar dengan hewan. Masih ingat hewan ditukar dengan hewan aturannya gimana? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, wajib tunai boleh beda kuantitas. Maka seekor ditukar dengan dua ekor boleh. Tapi wajib tunai. Ini pendapat siapa? Pendapat Hanafiyah dan yang masyhur dalam mazhab Hambali. Yang kedua, bebas enggak ada aturan. Ini pendapat siapa? Pendapat Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan hadis yang berbicara tentang ini dhaif. Paham sampai di sini ya? Kemudian rincian yang kedua, daging ditukar dengan daging jika sejenis wajib sama. Kalau beda jenis boleh beda. Kemudian daging ditukar dengan hewan hidup. Ada empat pendapat yang tadi sudah kita sampaikan. Sudah? Anda mau menghafal empat pendapat ini, tidak menghafal juga enggak apa-apa. Karena enggak ada ujian. Tapi kita sudah punya satu kesimpulan bahwa para ulama mempermasalahkan pertukaran antara daging dengan hewan hidup dengan beberapa ketentuan yang mereka telah sampaikan. Wallahu a'lam. Tayyib. Satu hadis lagi. Hadis tentang jual beli aina. Hukmu bai'il aina, hukum jual beli aina. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabaya'tum bil aina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan ya la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Dawud min riwayat Nafi'in anhu wa fi isnadihi maqal wa li Ahmad nahuhu min riwayat Atha wa rijaluhu thiqat wa sahahahu Ibnu al-Qattan. Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'inah, apabila kalian melakukan transaksi 'inah dan kalian memegang ekor-ekor sapi dan kalian terlalu senang dengan bertani, yang artinya tiga hal ini semuanya membuktikan kalau dia terlalu cinta kepada dunia. Konteksnya di masa silam, pekerjaan di masa silam yang bikin orang lalai untuk ibadah itu bertani. Pekerjaan di masa silam yang membuat banyak orang lupa ketika beribadah adalah kebanyakan bertani. Dan bahkan sampai sekarang, maka kita jumpai para petani itu sering sekali menunda sholat asar. Sehingga sampai sholat asarnya adanya ditunda sampai jam 4. Nah ini tidak boleh, karena menunda sholat asar. Kalau asarnya setengah 3, jam 4 itu sudah menguning mataharinya. Ya kan ini belum pulang, Pak. Ya belum pulang ya kudu didisikno pulang dulu, nanti balik lagi enggak apa-apa. Dan dulu penyebab terbesar kenapa orang itu sampai meremehkan ibadah adalah kegiatan bertani. Ya. Kalau kemudian di zaman sekarang apakah ini masih berlaku? Ini berlaku dan lebih luas lagi cakupannya. Nanti kan Nabi SAW melihat bagaimana kejadian orang di zaman sekarang ketika cinta dunia, tentu akan beliau sebutkan beberapa peringatan. Apabila kalian sibuk dengan bisnis kuliner atau sibuk dengan bisnis online atau sibuk dengan kesibukan dunia yang menyebabkan seorang hamba lupa kepada kewajibannya. Dan ketika itu terjadi karena saking cinta kepada dunia, maka orang malas untuk melakukan jihad. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sehingga jangankan berjihad, punya keinginan saja enggak ada dalam hatinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Beliau mengatakan, man mata walam yaghzu walam yakhtur bibalihi ay yaghzuwa. Siapa yang mati dan dia tidak pernah berperang dan tidak pernah terbesit dalam hatinya keinginan untuk jihad, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati dengan membawa salah satu cabang kemunafikan. Karena bukti iman seorang hamba salah satunya adalah membela agamanya sampai harus berkorban nyawa. Sehingga kalaupun seorang muslim itu tidak menghadapi situasi jihad seperti di zaman kita dalam kondisi aman, karena masing-masing negara dijaga kedaulatannya oleh aparat yang sudah dipilih, anggota TNI atau kepolisian, sementara rakyat sipil tidak diwajibkan untuk itu, maka di posisi ini kita tidak bisa melaksanakan jihad secara personal atau jihad dengan melibatkan sipil. Tapi minimal dia punya keinginan, andai ada panggilan saya tidak akan ketinggalan, untuk membuktikan kalau dia bukan orang munafik. Tapi kalau dia sudah punya bayangan, yang lain biarlah berangkat jihad, saya tak ngurus dapur saya tak ngurus pekerjaan saya. Bisa jadi ini salah satu indikator kalau dia munafik. Sehingga andai jihad itu terjadi, bisa jadi dia gak akan ikut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak mencela sifatnya orang munafik. Radu bi'ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala kulubihim. Mereka ridha untuk tidak ikut jihad, tinggal bersama orang-orang lemah yang tidak berangkat jihad. Wa tubi'a ala kulubihim, sehingga Allah mengkunci hatinya karena tidak ada keinginan untuk membela agamanya sampai harus mengorbankan nyawanya. Nah, sebab orang cinta dunia itu terkadang seperti itu. Nanti dia mempertimbangkan, terus keluarga saya gimana ini? Apakah jaminan kalau kamu jihad pasti mati? Tidak. Karena nyawa itu terlindungi. Sehingga andai kan dia berada di tengah puncak peperangan dan Allah masih memberikan nyawa kepada dia sekian tahun lagi baru meninggal, meskipun banyak tombak berseliweran, dia tidak akan mati kalau belum ditakdirkan untuk mati. Maka perang itu bukan sebab kematian, sebagaimana tidur di ranjang yang empuk sebab kehidupan. Sebagaimana tidur di ranjang yang empuk bukan sebab kehidupan. Karena al-ajalu hisnun mahsun, ajal itu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akibatnya ketika ini terjadi di tengah kaum muslimin, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, maka Allah akan menimpakan kehinaan bagi kalian dan Allah tidak akan mencabutnya dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar, tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sanadnya bermasalah, meskipun para ulama menilai sahih hadis ini. Sehingga berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli inah hukumnya haram, sedangkan Syafi'iyah membolehkan jual beli inah. Nah, saya tidak perlu menjelaskan tentang definisi jual beli ina, karena insya Allah kita semuanya sudah sering mendengarnya. Yang intinya, ina itu adalah kamuflase transaksi riba, karena hakikatnya adalah utang piutang, namun dikemas seperti jual beli. sehingga aslinya itu jual beli riba dan bukan jual beli barang. Nah. Kemudian tentang inah menurut Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, inah hukumnya boleh. Menurut Syafi'iyah, kita sampaikan pendapat Syafi'iyah ya. Yang cukup aneh dalam masalah ini tentang masalah inah. Inah menurut Syafi'iyah hukumnya boleh. Dan mereka menganggap bahasanya jual beli inah itu jual beli yang sah, bukan utang piutang, bukan riba. Loh kenapa? Karena secara lahiriah jual beli inah itu jual beli, bukan utang piutang. Ada orang datang ke saya, kemudian saya sampaikan, ini HP saya jual ke kamu 5 juta, silakan dikredit. Sah, selesai, baik, saya terima. Nanti saya akan cicil 5 juta selama 1 tahun. Sah sebagai transaksi. Berarti HP ini sudah pindah hak milik-milik dia. Kemudian saya minta, boleh enggak HP ini saya beli lagi? Oh, enggak apa-apa. Baik, saya beli ya. Harganya 4 juta tunai. Ya, baik. Saya bayar 4 juta, saya bawa pulang HP. Sah pindah hak milik. Berarti 4 juta milik siapa? Milik orang tadi. HP milik saya. Ini terjadi pada inah. Menurut Syafi'iyah, hakikatnya ini jual beli yang sah. Tapi kalau jumhur enggak, oh enggak. Kamu perlu mempertimbangkan niatnya. Apa niatnya? Niatnya itu kan bukan jual beli, tapi golek utang. Orang ini datang nyari utang, saya utangi 4 juta selama setahun, tapi nanti harus balik 5 juta. Itu kan hakikatnya riba. Kata Syafi'iyah, dari mana kamu tahu kalau niatnya utang? Berarti kamu nebak batin orang lain. Karena yang namanya akad itu melihat dohir, bukan lihat batin. Sehingga inah yang kata jumhur itu riba, itu sifatnya hanya memprediksi kondisi batin. Niat orang yang inah itu utang piutang riba, makanya disebut kamuflase riba dan bukan jual beli. Menurut pendapat jumhur. Kata Syafi'iyah, niat jangan disangkut pautkan pada hukum karena kita enggak tahu niat orang. Makanya mereka ketika bertransaksi cukup lihat dohirnya saja, jangan lihat batinnya. Kalau lihat batin, kamu berarti nebak isi hati orang lain. Nah, ini nyambung dengan yang dulu sudah pernah kita bahas. Dalam madzhab Syafi'iyah, ijab qabul ketika akad itu hukumnya apa? Syarat. Sehingga kalau ada orang yang melakukan transaksi jual beli tanpa ijab qabul, kata Syafi'iyah batal. Loh kenapa? Karena kita enggak bisa mengetahui orang itu ridho atau tidak kecuali melalui lisannya. Sehingga kalau enggak ada ijab qabul, enggak ada pernyataan lisan, berarti kita tidak tahu isi hatinya. Karena kita tidak tahu isi hatinya, maka hukum asalnya tidak boleh bertransaksi tanpa ijab qabul. Ini menurut Syafi'iyah. Maka orang misalnya jual beli di swalayan, kemudian di barcode keluar angka yang itu sama sekali tidak ada ijab qabul, kata Syafi'iyah, kamu enggak tahu apakah dia sudah betul-betul menjualnya atau tidak. Kamu juga enggak tahu apakah konsumen kamu ridho atau tidak. Karena tidak ada secara lisan. Intinya dalam madzhab Syafi'iyah, batin tidak dilibatkan dalam penilaian hukum. Paham ya? Pengaruhnya jual beli inah boleh. Pengaruhnya jual beli inah diperbolehkan. Karena hakikatnya di sini adalah jual beli yang real, bukan utang piutang. Ada ini dialog ya. Salah satu direktur dirut, salah satu dirut bank syariah se-Jawa Tengah. Salah satu bank syariah sejawat. Jadi kita melakukan audiensi dengan APSI. APSI melakukan audiensi dengan si Dirut ini. Kemudian saya diminta untuk menjadi wakil dari APSI untuk DPS-nya. Si Dirut ini mengatakan, menurut saya jual beli inah itu solusi yang paling syar'i untuk membuat bank syariah itu biar bisa berkembang. Dan itu sudah disampaikan dalam rapat DSN. Tapi beliau dimarahi oleh Ma'ruf Amin. Sampai oleh Ma'ruf Amin, kamu keluar dari majelis ini. Karena DSN sepakat jual beli inah haram. DSN di tempat kita sepakat jual beli inah haram. Kalau menurut Pak Dirut, tidak masalah jual beli inah. Meskipun dia itu gak ngerti pendapat Syafi'iyah. Ketika kita diskusi, lalu beliau mengatakan, Kalau untuk kredit yang kecil, yang masih di bawah 100-an juta, saya berani inah. Tapi untuk yang gede tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini haram. Jadi kalau kecil tidak apa-apa, kalau gede. Terus saya bilang, loh, kenapa Pak kok dibedakan? Kan haram itu baik kecil maupun besar tidak boleh. Ya inah ini hanya untuk solusi darurat saja. Maksud darurat itu kalau 100, di bawah 100 juta tidak apa-apa, kalau di atasnya tidak boleh. Andai kan saya cerita jual beli inah dalam madhab Syafi'iyah boleh, wah itu senang sekali orangnya. Cuman saya nggak mau cerita. Wah ini bahaya orang ini, kalau sampai dia tahu dalam madhab Syafi'iyah inah diperbolehkan, itu bisa jadi dalil penguatnya. Karena di Indonesia para ulamanya hampir sepakat jual beli inah hukumnya haram. Meskipun mereka bermadhab Syafi'iyah. Makanya dalam masalah muamalah di Indonesia kebanyakan menggunakan pendekatan Hambali dalam masalah muamalah. Meskipun dalam masalah ibadah lebih banyak mengambil pendapat Syafi'iyah. Dan kesimpulannya wallahu taala alam adalah pendapat yang mengatakan jual beli inah hukumnya haram berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mendapatkan laporan ada seorang budak miliknya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yang melaporkan bahwa istri Zaid bin Arqam melakukan jual beli inah dengan Zaid bin Arqam. Istri jual beli dengan suaminya, tapi dengan cara inah. Lalu dilaporkan oleh si budak ini kejadian antara Zaid dengan istrinya. Apa kata Aisyah? Sampaikan kepada Zaid, bi'sa ma syaraita wa bi'sa ma syaraita. Ablighi Zaid bin Arqam annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Transaksi ini buruk sekali. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam kalau beliau telah membatalkan jihadnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada Zaid bin Arqam kalau transaksi ini tetap dilanjutkan, pahala jihadmu hilang. Pahala jihadmu hilang. Berarti apa? Perbuatan kamu ini dosa, dosa besar sampai bisa menghilangkan pahala jihad kamu. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Illa ayatuba, sampai dia tobat. Padahal di situ transaksi yang terjadi antara Zaid dengan istrinya. Tapi itu ketika dilakukan secara inah tetap dilarang, kata Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga ini menunjukkan bahasanya jual beli inah hukumnya haram, hukumnya dilarang. Meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan atas pemaparan materinya di pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan angkat beberapa pertanyaan dari jamaah, kemudian pendengar radio dan pemirsa Niaga TV. Pertanyaannya sangat banyak, saya pilihkan beberapa. Dan nanti insya Allah kalau waktunya gak cukup kita angkat pada pertemuan yang berikutnya. Ini ada pertanyaan sudah hampir selembar, Ustaz. Mungkin mewakili dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami punya beberapa bisnis, Ustaz. Yang pertama, reseller tas. Selama ini kami share gambar atau foto di WA atau medsos, kemudian pembeli membayar kepada kami. Baru kami teruskan ke pemilik barang atau produsen. Kemudian barang dikirimkan ke kami. Kami yang packing dan kami yang kirim ke pembeli. Bagaimanakah hukumnya dan apa solusinya, Ustaz? Baik, reseller dan semua turunannya, jika dia tidak punya barang yang dipegang, kalau barangnya sudah dipegang, baik itu punyanya maupun punya orang lain yang diminta untuk dijualkan, enggak ada masalah. Tapi kalau barangnya enggak ada di dia, barangnya di tempat orang lain, kemudian dia jadi reseller, maka yang bisa dilakukan hanya sebagai wakil. Hanya sebagai wakil. Kenapa sebagai wakil? Karena dia tidak memiliki. Dan syarat dalam transaksi, ketika orang tidak memiliki barang, maka dia harus menjadi wakil bagi pemilik. Karena itu kalau dia sudah menjadi wakil, dalam arti sudah diizinkan oleh pemilik untuk menjualkannya, maka enggak jadi masalah. Apalagi tadi disebutkan packingnya dari pihak reseller, baru kemudian dikirim ke konsumen. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Kemudian yang kedua, bisnis supplier sembako. Kami supply ke sekolah atau resto, begitu ada pesanan, kami transfer ke pemilik barang. Barang langsung dikirimkan ke sekolah atau resto tersebut. Tapi terkadang barang dikirim dahulu dan kami belum sempat transfer, baru besoknya atau sore mentransfer. Pembayaran dari pihak sekolah atau resto kurang lebih satu pekan kemudian. Bagaimanakah hukumnya dan solusinya, Ustaz? Beliau sebagai supplier sembako, Ustaz. Barang dari mana? Jadi dia supplier, kemudian dia mensuplai ke sekolah atau resto. Dia mensuplai sembako, kemudian nanti pembayarannya tertunda. Ya, ada pesanan, kami transfer ke pemilik barang. Oh gitu. Yang ngirim siapa yang ngirim? Yang ngirim pemilik barang atau supplier? Pemiliknya, Ustaz. Baik. Kalau begini ya, yang saya pahami, Anda ini melakukan jual beli putus. Kalau ada pesanan, misalnya kita sebagai supplier sembako, ada pesanan dari sekolah atau dari restoran atau rumah sakit, Pak tolong kirimkan beras 1 kintal, kacang 1 on. Jauh sekali ya. Terus apalagi misalnya daging sekian kilo dan daftar pesanan. Selesai kita mendapatkan pesanan, terus kita kontak masing-masing pemilik yang punya toko beras, toko kacang, toko daging. Lalu kita minta tolong kirimkan barang ke sekolah A. Kita transfer ke mereka, kita bayar mereka, lalu barang dikirim. Kemudian nanti kita mendapatkan transfer dari pihak sekolah. Berarti ini sama dengan menjual sebelum memiliki. Karena dia tidak punya barang. Mengingat dia tidak punya barang, dia tidak boleh melakukan akad. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah barang ditaruh di tempat dia dulu. Setelah barang berada di gudangnya, kemudian pihak customer, pihak konsumen dihubungi ulang. Barang sudah ada di tempat saya, akan segera saya kirim. Ini jadi akad, totalnya harga sekian. Mau tidak? Mau, baik kita kirim. Berarti akad dilakukan setelah barang sampai di gudang kita, hukumnya boleh. Nah itu solusi yang bisa kita berikan agar kita tidak terhitung menjual barang yang belum dimiliki dan belum dikuasai. Wah berarti nanti armadanya dua kali, enggak jadi masalah. Agar transaksi yang kita lakukan betul-betul real jual beli dan bukan menjual barang yang belum diterima. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kemudian yang ketiga, bisnis produsen gamis dan khimar dua orang selama kurang lebih 2 tahun berjalan. Bisnis ini berjalan dengan modal dari salah satu pihak. Pihak yang satunya bagian operasional dan hingga saat ini alhamdulillah masih rugi. Jika mau dihentikan kerjasama ini, apakah kewajiban masing-masing pihak? Apakah bagian operasional wajib menanggung setengah kerugian dan harus seperti apa agar adil bagi kedua belah pihak? Jazakallahu khairan. Rugi ya. Yang satu bagian operasional, yang satu masih modal. Dan ternyata rugi, maka yang bagian operasional dia rugi tenaga karena enggak dapat apa-apa. Yang bagian modal dia rugi dana, dia rugi uang. Sehingga dalam hal ini modal dia enggak balik. Terus ketika rugi gimana? Ya sudah, sisanya berapa itu yang dijual seadanya, dapat duit diserahkan kepada pemilik modal. Meskipun kurang, dan dia enggak boleh minta tambahan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Kita angkat pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya orang yang memelihara burung, Ustaz? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya memelihara burung? Yang pertama, memelihara burung yang haram dimakan. Seperti gagak, elang, dan semua turunannya yang dia makanannya dengan cara dicakar, diterkam dulu baru dimakan. Burung pemakan daging. Maka yang seperti ini tidak boleh dirawat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dibunuh. Kecuali dalam satu kondisi, yaitu untuk pemburu. Boleh menggunakan elang pemburu, ini diperbolehkan. Atau burung hantu untuk binatang pemburu, boleh. Tapi kalau untuk tujuan selain itu, tidak boleh. Ngerawat gagak, tidak boleh. Buat apa gagak dirawati? Saya senang dengan suaranya. Yang kedua, merawat burung yang halal dimakan. Meskipun tidak mungkin dimakan. Seperti apa misalnya? Perkutut. Ketika beli harganya 5 juta. Itu kalau disate langsung darah tinggi. Maka yang seperti ini halal karena dia pemakan hasil tanaman. Perkutut makan beras ya, tidak masalah. Hanya saja tidak boleh berlebihan sampai menyita banyak waktunya untuk kegiatan ngerawat burung, ini tidak boleh ya. Dulu ada putranya Imam Malik yang membawa burung merpati. Membawa burung merpati mau dipakai mainan. Melihat itu Imam Malik mengatakan, alhamdulillah alladhi lam yaj'alil ilma muwarrasan atau mawruzan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tidak menjadikan ilmu seorang manusia sebagai warisan. Anakku, kata Imam Malik, melihat anaknya mainan burung, dia tidak mewarisi ilmu bapaknya. Karena dia dolanan manuk, senang mainan burung, menunjukkan kalau dia malas belajar. Maka enggak jaminan ketika bapaknya ulama, anaknya jadi ulama. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita ada pertanyaan dari pendengar radio. Assalamualaikum Ustaz, ingin menanyakan jika dana KUR yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memudahkan rakyatnya memperoleh modal untuk usaha yang dikelola dan untuk meringankan rakyatnya dari berhutang di bank yang membebankan bunga yang besar, dan dengan KUR rakyat sangat terbantu untuk kemudahan modal. Yang ingin saya tanyakan, apakah KUR ini termasuk riba, Ustaz? KUR, kredit usaha riba. Iya. Loh, itu kan ada bunganya berapa? 8%. Ya meskipun kecil, 8-9%. Dulu waktu kur pertama kali digulirkan kurang lebih 11 atau 10 ya. Terus diturunkan lagi. Terakhir yang pernah saya lihat ada yang sampai masang 7% per tahun. 7% bagi 12 itu berapa, Mas? Kecil sekali. Jadi per bulan cuma 0, berapa itu? Ada 0,6 ya. Atau kecil 0,6. Per bulan 0,6%. Sehingga orang melihat, Masya Allah ini kecil sekali. Tapi besar maupun kecil, riba itu hukumnya, kalau riba besar dosa besar, kalau riba kecil dosa kecil. Ada gak pembagian kayak gitu? Sehingga baik besar maupun kecil hukumnya dilarang. Anda jangan membandingkan, nah di tempat yang lain saya kena riba 15% sekian persen, rentenir itu 20%. Anda jangan lihat besar kecilnya riba, karena riba besar maupun kecil hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Ya baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita angkat pertanyaan kembali dari jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya memiliki usaha travel online jual tiket pesawat atau seperti Traveloka. Kami memiliki promosi infak jika konsumen melakukan transaksi di website dengan menggunakan kode promo infak, semisal kodenya SALAF. Kami memang akan mengalokasikan keuntungan sekitar 20-80%. Apakah promosi tersebut dibolehkan? Promosi ini bertujuan akan menarik umat muslim untuk bertransaksi di web kami. Baik. Dan yang kedua, bolehkah tambahan kode unik pada transaksi tersebut, Ustaz? Bagaimana cara mereka bisa mendapatkan kode voucher tadi? Misalnya kode voucher bisa dibeli, nah ini tidak boleh. Karena nanti jadinya jual beli goror, nggak jelas. Seperti kartu diskon yang berbayar, tidak boleh. Tapi kalau kode vouchernya gratis, dapatkan voucher gratis bagi siapa yang mengikuti kajian Selasa pagi untuk belanja di apa misalnya tempat kami, tidak masalah, boleh. Karena vouchernya gratis. Tapi kalau berbayar dilarang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pemirsa Niaga TV yang lagi cukup banyak ditanyakan. Ustaz, assalamualaikum. Bagaimanakah bentuk kredit kendaraan yang sesuai syariah, Ustaz, dari Asep di Cianjur? Bentuk kredit kendaraan yang sesuai syariah ya berarti membeli langsung dari pemiliknya. Ada tetangga Anda yang punya kendaraan, terus Anda beli dari dia secara kredit, nah itu kredit yang syar'i. Nah yang jadi masalah kan nggak punya barang, menjual, baik kredit maupun tunai tetap sama-sama dilarang. Sehingga ada jual beli tunai yang tidak syar'i banyak, sebagaimana banyak juga jual beli kredit yang tidak syar'i. Kemudian nanti kredit hanya boleh satu harga, misalnya harga kredit setahun 15 juta, ya sudah 15 juta itu. Kalau terjadi penundaan gimana? Tetap 15 juta. Kalau percepatan ya tetap 15 juta. Sehingga waktunya molor maupun memperpendek hukumnya tidak mengubah harga. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kemudian pertanyaan berikutnya kita angkat dari pendengar radio. Ya, pertanyaannya dari pendengar radio Amoba Ustaz. Assalamualaikum, bolehkah memelihara hewan misalkan hamster? Dan bolehkah barter hewan antara satu pasang kelinci dengan dua pasang hamster? Karena jika dihargai kedua hewan tersebut dengan uang harganya sama. Syukran Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamster bolehkah dirawat dan bolehkah ditransaksikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tikus itu dibunuh. Dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh tidak boleh dirawat. Kita disuruh untuk membunuh, malah kita rawat. Itu kan bertentangan. Sama seperti misalnya gini, ada anak kecil, dia membawa sesuatu yang kotor misalnya, buang. Tapi gak dibuang, malah dimasukkan ke kamar. anak usia 10 tahun misalnya, kita sudah minta kepada dia buang itu, nggak dibuang, malah dimasukkan ke kamarnya. Kira-kira orang tua marah, kamu nggak malah buang kok malah di drama. Andaikan tadi tidak dimasukkan ke kamar, itu pun orang tua sudah marah, apalagi kalau malah dirawat. Ini perintahnya, suruh bunuh malah dirawat. Nah, penjelasan yang pernah disampaikan di fatwa Islam, islamkok.info, yang diasuh oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, beliau menyebutkan bahwa hamster itu termasuk jenis tikus. Maka dia masuk dalam keumuman hadis, makna umum dari hadis yang memerintahkan kita untuk membunuh tikus, sehingga tidak boleh dirawat. Dan karakter hamster itu mirip karakter tikus, ya. Dia bisa kanibal ketika stres, ketika lapar. Dia makannya juga sembarang. Daging mau enggak hamster? Hah? Enggak mau. Enggak mau. Mau. Tergantung hamsternya. Kalau hamster Sleman mau daging. Baik. Dia kanibal, berarti kadang dia juga makan daging. Cuman begini, karena di tempat kita hamster ini jadi hewan yang dipiara, hewan yang lucu, sehingga dianggap tidak menjijikkan. Tapi batas ini boleh dirawat dan tidak boleh dirawat itu bukan menjijikkan dan tidak menjijikkan. Orang liberal pernah memberikan syubhat, kalau saya punya babi lalu saya rawat dengan baik sehingga menjadi babi yang lucu, berarti boleh dong saya kelonan sama babi. Ya ini awakmu ya rapopo, tapi jangan ngajak orang lain. Meskipun dia sudah dibersihkan, dikasih desinfektan misalnya, pokoknya babinya resik, permukaan babi tanpa kuman, boleh gak dirawat? Tetap gak boleh. Kucing, hukum asalnya boleh dirawat. Tapi kalau misalnya dia penyakitan, Pak, ya dia disimpan di dalam rumah enggak masalah. Cuman jangan sampai membahayakan manusia. Maka hukum itu tidak melihat ini bersih atau tidak, bukan semata itu, tapi juga pertimbangan yang lain. Wallahu a'lam. Karena itu kita sarankan ya, jangan merawat hamster. Kalau kelinci enggak apa-apa, karena kelinci halal dimakan. Yang kedua, kalau kelinci sama kelinci di barter, boleh gak? Boleh. Dengan aturan yang tadi sudah kita sampaikan. Selanjutnya Anda tinggal milih mau pendapat jumhur ataukah pendapat Hanafiyah dan Hambali yang mempersyaratkan wajib tunai. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat satu pertanyaan lagi, Ustaz, dari jemaah. Pertanyaannya, Ustaz, apakah hukumnya seorang janda yang cerai hidup menyewakan ruko ke BPJS Ketenagakerjaan? Ruko ini adalah harta pemberian dari mantan suami. Proses penyewaan ini sudah berlangsung sejak mereka masih menikah dan ini perpanjangan. Selain ruko, mantan suami juga meninggalkan rumah tinggal yang perlu direnovasi. Apakah boleh digunakan uang hasil sewa itu untuk renovasi rumah yang kemudian akan dikontrakkan lagi? Yang ya, nyewa BPJS ya. Iya, Ustaz. Sekarang ibu ini belum bekerja. Jazakallahu khairan. Nah, wallahu alam, saya tidak tahu, mungkin bisa ditanyakan ke Ustaz Irwandi tentang hukum menyewakan ruko untuk BPJS. Wallahu alam. Satu lagi mungkin. Baik, berkaitan tentang franchise, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika franchise minuman yang dimana logo cup atau gerobaknya ada gambar makhluk bernyawa? Apakah gambar tersebut masuk ke dalam hadis di akhirat disuruh menghidupkan makhluk bergambar tersebut? Syukran. Ya nanti tinggal diganti aja gambarnya ya. Logo kalau diganti melanggar gak dalam franchise? Hah? Enggak. Logonya kayak gimana? Kalau persis seperti makhluk bernyawa, maka yang gambar dosa besar. karena gambar makhluk bernyawa nanti disuruh untuk menghidupkan. Kemudian kalau kita sebagai pengguna berbeda dengan yang gambar hukumnya. Cuman apa hukum usaha yang di situ ada gambar makhluk bernyawa? Usaha kita gagal, usaha kita halal, selama jual belinya halal. Sama halnya ketika kita punya gerobak bakso, di situ nggak ada gambar makhluk bernyawa, lalu ditempeli oleh caleg gambar dia. Lalu apa hukumnya jualan bakso yang gerobaknya ada gambar calegnya? Ya tetap halal, ya, karena di situ hanya ada gambar makhluk bernyawa, bukan kita yang gambar. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.